Sekarang mereka juga telah mempersiapkan video musik kedua dengan judul lagu Serigala Jalanan yang diambil dari album yang sama Apa Kabar Toddler Performance 97, produksi Logat Record, produser Log Flavor.